Sejak ini berganti malam, menutup hari yang lelah. Di manakah engkau berada? Aku tak tahu di mana. Kita lalui semua cerita, tangis, canda, tawa. Kini hanya untaian kata, hanya itulah yang aku punya. Lupakan sajalah aku. Mimpilah dalam tidurmu bersama bintang. Sesungguhnya aku tak bisa jalani waktu tanpamu. Perpisahan bukanlah duka, meski harus menyisakan luka. Lupakan sajalah aku. Mimpilah dalam tidurmu bersama bintang. Lupakan sajalah aku. Mimpilah dalam tidurmu bersama bintang. Lupakan di bersama bintang.